dalam hatiku terukir hanya namamu. Selamat tinggal kasihku, aku kan melangkah jauh. Tinggallah kini kenangan, usahlah engkau fikirkan. Di dalam hatiku terukir hanya namamu. Kau bersedih, rasa pilu di dalam hati, janganlah ditangis.